السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، مدحان برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة سبوع حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشر وولدا صالحا ترك ومصحفا ورث أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، أو كما قال حديث رواية ابن ماجة. دائما أبي هريرة رضي الله عنه كتبه سسنه النبي صلى الله عليه وسلم بسبده. Sabda Nabi sesungguhnya di antara perkara yang menghubungkan antara seorang mukmin yang dah mati dengan amal kebaikan yang dia buat masa hidup atas dunia dulu ialah satu ilman allamahu wa nashara, ilmu yang diajarkannya dan disebarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi kata ada beberapa benda yang kita buat masa kita hidup, dah kita mati pahala duk pergi ke kita lagi. Ada beberapa perkara yang kita buat masa kita hidup, bila kita dah mati pahala tu duk jalan ke kita lagi. Yang pertama, ilmu allamahu wa nashara, ilmu yang kita ajak ke orang, yang kita sebar ke orang. Selagi mana ilmu tu kawan yang kita ajak duk amal, kita tumpang pahala. Yang kedua, wa waladan salihan taraka, yang kedua anak yang soleh yang kita tinggal. Masa kita hidup atas dunia, kita ada anak, dan anak kita, kita ajak dia elok-elok, dia jadi anak soleh. Kita dah mati berapa lama pun, selagi mana dia anak yang soleh, selagi itulah pahala kita dah. Yang ketiga, wa mushafan warata, mushaf Quran. Quran tu dia panggil mushaf. Apa nama dulu Yayasan Restu dia buat Mushaf Quran kan, ditulis kot Rumi, M-A-S-Y-A-F. Orang tu sebut Mushaf, Mushaf yang dia sebut tadi. Dia bila tulis Rumi ni dia jadi mabuk Mushaf. Dia kata wa mushafan warata, dan Quran, kitab Quran yang kita wariskan kepada siapa-siapa. Bagus kita bagi hadiah Quran dekat orang ni, bagus. terdapat satu Quran yang spesial dia sikit, kita hadiah ke orang. Orang selagi mana orang tu duk guna Quran tu duk baca hari-hari, pahala kita dapat. Bagi Quran biasa dia tak baca, maksudnya dia dah banyak lah. Kan macam orang pergi Mekah buat haji, buat umrah, balik main bagi saban merah ke orang, tak terpakai lah. Banyak sangat. Bagi benda yang agak-agak dia dia tak ada lagi, bila kita bagi dia guna, dia guna kita dapat pahala. Kalau dia tak guna, kita bagi tu satu pahala. Tapi kalau dia guna, selagi dia guna, pahala. Jadi Nabi SAW kata, di antara benda yang pahala dia sentiasa berjalan, ialah apabila kita bagi mushaf Quran kepada orang dan Quran itu dibaca, kita dapat pahala. Au masjidan banahu, ataupun kita bagi duit untuk buat masjid, pahala. Pahala. Au baitan libni sabil banahu, ataupun kita buat satu rumah untuk musafir. Buat satu rumah, orang hari ni yang kata homestay. Kan? Buat satu rumah, buat satu homestay, buat menjaga homestay. Tapi tengok, ada setengah pelanggan kita bagi duduk saja, pahala. Bagi dia sewa tak dapat pahala lah. Dapat duit lah, buat untung. Tapi ada orang-orang tertentu, satu orang bagus, orang baik daripada mana ke, orang jemput dia main ceramah di Masjid Batang Buloh, sebelah Masjid Batang Buloh kita ada satu homestay kita, orang rumah kita bagi dia duduk free, pahala. Kalau hari-hari bagi free pun tak boleh lah. Menjaga-menjaga, dalam pada menjaga tu ada ruang untuk buat pahala. Yang macam tu, macam Nabi SAW menjaga. Nabi menjaga, menjaga. Tapi dalam pada menjaga tu, Nabi buat kebaikan. Jual 5 ringgit, sedekah satu. Pahala. Nabi SAW kata, di antara benda yang sampai kita mati, pahala duk jalan lagi, tuhan lagi pahala dekat kita, ialah kita membina satu rumah libni sabil, kepada orang yang musafir, bagi dia duduk. Au nahran ajrahu, ataupun kita ada mengalirkan satu sungai untuk digunakan orang. Kita ada bagi duit untuk orang buat tali ayam, ataupun bagi duit untuk orang buat dia panggil irrigation, untuk tujuan pengairan, orang nak guna ayam tu untuk tanam-tanaman dan sebagainya. Selagi tu kita dapat pahala. Kalau dulu orang buat telaga, kalau hari ini dia buat boring, ayam tu bagi orang guna, pahala. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun dia bagi sedekah, yang sedekah itu dikeluarkan daripada duit dia sendiri. Sedekah yang dikeluarkan min mali, daripada duit dia. Ada setengah orang dia tak keluar duit dia, ada setengah orang lain tolong bagi. Itu tak maulah, kau hak bagi dapat pahala. Ya, dia setengah orang tolong bagi. Loh. Nabi kata, au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayatih, dia bagi sedekah tu daripada duit dia masa dia hidup dan tengah sihat. Sedekah kalau bagi masa tengah nyawa-nyawa ikan, tak sah sedekah tu. Pasal apa? Pasal dia tidak ada keahlian untuk buat sedekah. Orang tengah nazak nak mati, masa tu dia pergi cakap apa pun tak boleh pakai lah, sebab cakap-cakap dia tidak lahir daripada kesedaran dia lah. Maka itu kerana Islam dia akan sebut benda ni bagi terang. Dia kata, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihati. Dia kata, ketika dia tengah sihat, ketika akal dia boleh untuk berfungsi elok, wahayati, dan ketika sihat dan hidup dia, masa tu dia bagi sedekah. Selagi mana sedekah yang dia bagi tu orang duduk guna untuk tujuan kebaikan, pahala ke dia. Nabi kata, yalhaquhu min ba'di mautih, selepas mati dia pahala masih lagi menghubungi dia. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ulang lagi sekali, Nabi kata di antara perkara yang boleh menghubungkan orang mati dengan amalan hak dia buat masa hidup ialah satu, ilmu yang dia bagi ke orang, lagi orang duk amal ilmu tu dia dapat pahala. Yang kedua, dia tinggal anak yang soleh, selagi mana anak yang soleh ni duk buat kebaikan dia dapat pahala. Yang ketiga, dia ada mewariskan Quran kepada orang, selagi mana Quran itu dibaca dia dapat pahala. Yang keempat, dia ada bagi duit untuk pembinaan masjid, selagi mana masjid itu digunakan dia dapat pahala. Yang kelima, dia buat rumah untuk orang-orang yang musafir, selagi mana orang duk guna rumah untuk musafir itu dia dapat pahala. Yang keenam, apabila dia ada buat satu pengairan sama ada sungai atau talayah ataupun kolam ataupun apa-apa, selagi mana orang guna air daripada sumber air yang dia buat tu, selagi tu dia dapat pahala. Ataupun akhirnya sedekah yang dia ada bagi, yang selagi mana sedekah itu membawa kebaikan kepada orang yang menerima sedekah tu, selagi itulah dia mendapat pahala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan depan dah mai puasa. Bulan puasa adalah bulan yang Nabi SAW kuat bersedekah. Nabi kuat sedekah. Bulan puasa lebih kuat lagi. Nabi tak bulan puasa pun kuat sedekah. Tapi bila mai bulan puasa, Aisyah kata Nabi sedekah karihil mursalah. Nabi sedekah ni macam angin yang bertiup kencang. Nabi easily spend duit dia untuk tujuan-tujuan kebaikan apabila mai bulan puasa. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul la ataṣaddaqanna al-laila bi sadaqah fa kharaja bi sadaqah fa wada'aha fi yadi thaniyah fa asbahu yatahaddathun تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا أتصدق النبي صدقة فخرج بصدقته فوضعها من يد السارق في يد السارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم لابن أبي هريرة رضي الله عنه. Dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata satu laki-laki, tiba-tiba dia kata, la atasaddaqanna laylah bi sadaqah. Dia kata, demi Allah, malam ni aku nak bagi sedekah. Nabi cerita. Nabi kata ada satu laki-laki. Duk tak duk, dia kata, demi Allah, malam ni aku nak bagi sedekah ke orang. Maka dia keluar dengan membawa duit sedekah ni, fawada'aha fi yadi zaniyah. Silap dibagi-bagi kena satu perempuan pengzina. Dia tengok nampak macam orang bagus, dia tengok nampak macam orang susah, dia tengok macam orang ni perlu dibantu, dia bagi. Rupanya orang yang dia dibagi tu, dia ni zaniyah, perempuan pengzina. Begitu. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ. Ha, itu orang pakai tembang lah. Orang dalam kampung pakai tembang. Mereka kata apa? Mereka kata kalau ada duit boleh pergi bagi dekat kaki zina ni buat apa? Pergi bagilah dekat orang bagus-bagus. Buat. Dia tak tahu. Dan kita lah tuan-tuan. Kita kalau nak bagi sedekah, nak pergi mana kita tahu kawan yang minta sedekah tu betul tak betul? Kadang-kadang cendikit. Mai duduk tunggu depan bank, bila kita nak keluar duduk tunggu, kita tengok ke budak-budak, kita kesian. dia main duk habang daripada sekolah tahfiz mana ke apa kan, kita pula baru pergi buat blok duit. Takkan buat keluar RM1,000 tak boleh pergi RM10 kat dia. Tadi Tuhan cah kita pula di sana, apa ni kedeput sangat ni. Kita budak ingat bagi pergi RM10. Rupa-rupanya budak aduh tu ada kepala sindiket duk belah dia tak? No, duk dalam kereta mana? No, hak kepala sindiket no, duduk dalam kereta. Dia lepas budak-budak 3-4 orang ni dengan muka kesian ni, main duk minta sedekah ke orang. Kita tengok ke budak tu, kita bagi ke dia. Duit tu bukan dapat ke dia. Tak lagi cukup time, main kutip lah. Dia main kutip budak-budak ni, apa duit dah semua bagi main. Dia dah bagi sasaran dah kat budak ni, hang kena kutip sekian banyak. Tak dapat banyak ni, aku tak pergi makan tengah hari. Ada macam ni tu kan? Budak-budak ni, bila pergi siasan, balik anak yatim. Mak bapak tak ada dah, mati dah. Adik-beradik tak ada siapa sanggup belah. Akhirnya siapa kapak penakan kapak ambil pergi sedekah dia ni. Sedekah budak ni. Kepada satu tempat. Yang tempat ni, mempergunakan budak-budak ni untuk mutir duit. Mutir sekolah, pakai mesin ni. Mutir sekolah ni, yang kata sekolah tahfiz ni, mutir pakai mesin ni. Budak-budak ni kita pegang tanya dah hafal berapa juzuk dah. Tak hafal apa lagi pun. Hari-hari duduk kerja kena pergi kutip duit ke orang. Ada eh macam ni jadi. Bukan semua sekolah tahfiz buat macam ni. Tapi ada yang exploit benda ni jadi macam ni. Dia mengambil kesempatan atas kepercayaan orang. Atas kesian orang kepada pihak tertentu. Ada satu kepala duk ambil duit. Duk cari duit dengan cara macam ni. Baik, tu pihak dia. Ni pihak kita hak bagi ni. Dapat pahala ke tak? Ha, ini hadis ni nak beritahu. Satu orang, Nabi kata, dia kata, la atasaddaqanna al-lailah bi sadaqah. Dia kata, demi Allah, malam ni aku nak bagi sedekah. Dia pun bawa duit keluar-keluar. Jumpa satu orang, nampak macam susah. Nampak muka macam orang baik. Maka dia bagi sedekah. Dia tak tahu siapa orang ni. Esok orang pakai sembang. Dia kata kalau ada duit pun tak sah lah bagi dekat perempuan zaniah, perempuan penzina ni. Tusuddiqan laylah ala zaniah. Rupanya dia sudah bagi sedekah pada malam tu kepada satu perempuan penzina. Bila dia dengar orang tu kata macam tu, faqala, kata dia, Allahumma lakal hamdu ala zaniah. Dia kata segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan saya dibagi sedekah dekat satu penzina. Dia kata maha suci Allah, Tuhan yang telah mentakdirkan saya, saya ni pergi jatuh kesian dekat dia ni, pergi bagi sedekah dekat dia. Pasti apa? Pasti Allah yang mentakdirkan saya pergi pilih dia untuk terima sedekah. Dia kata Allahumma lakal hamdu ala zaniyah, segala puji bagi Allah Tuhan yang telah mentakdirkan sedekah aku ni jatuh kepada tangan satu penzina. Dia kata la atasaddaqanna lailah bi sadaqah. Dia kata tak apa, aku nak pergi bagi sedekah lagi malam ni. Keluar pula dia ni, fa kharaja bi sadaqati. Nabi kata dia keluar bawa duit untuk cari nak bagi ke siapa pula. Fa wada'aha fi yadi ghani. Tengok satu orang nampak macam orang susah, nampak muka macam orang baik-baik dan sebagainya, dia pergi bagi duit ke kawan tu. Dia pun alhamdulillah terima. Rupa-rupanya orang kaya. Ghani, ghani ni makna dia orang kaya. Orang kaya tapi buat loong. Orang kaya tapi buat lagu macam tak ada duit, padahal kaya. Kan? Buat lagu macam bagi kesian, pakai pun nampak lagu macam tak bergaya. Padahal kaya. Kaya pada kawan hati bagi ni lagi. Dan dia pun bila orang bagi, alhamdulillah, terima. Baik, apa jadi? Nabi kata, fa'asbahu yatahaddatun. Itu orang pakai sembang pula. Dia kata, dia ni. Yang malam kemarin dia pergi bagi dekat satu perempuan penzina. Yang semalam dia pergi bagi dekat satu orang kaya pula. Buat dia ni jadi macam ni. Orang nak cakap. Nabi kata apa? Qala Allahumma lakal hamdu ala ghani. Dia ni dia kata pula apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mentakdirkan aku ni dibagi sedekah orang kaya. Dia kata la atasaddaqanna lailah bi sadaqah. Dia kata malam ni lagi sekali aku nak pergi bagi sedekah. Tak payah hati pergi bagi kali mula tergilak orang, kali kedua tergilak orang, malam ni nak pergi bagi lagi sekali. Fa kharaja bi sadaqati. Maka dia keluar bawa duit dia nak bagi sedekah. Fa wada'aha fi yadi sariq. Lagi cantik. Malam ketiga pergi bagi ke pencuri. Sariq, pencuri. dia keluar nak pergi tamu rumah orang, jumpa dengan Pak Haji ni, bagi duit pula. Kata alhamdulillah, dia kata tak payah susah payah nak pergi rongkah rumah orang, dia mai bagi kaku. Alhamdulillah rezeki Allah Taala bagi, dia kata. Jatuh ke tangan pencuri. Faqala fa asbahu yatahaddathun. Itu orang tembak pula. Depa kata yang pergi bagi ke kawan. Hari mula bagi ke pezina, hari kedua bagi orang kaya, hari ketiga dia pergi bagi ke kawan pencuri. Bila dengar ke dia, dia kata Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin wa ala ghaniyyin wa ala sariq. Dia kata segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentakdirkan aku tiga kali sedekah, tiga kali hilang orang. Aku pergi bagi ke penzina, aku pergi bagi ke orang kaya, dan aku pergi bagi kepada pencuri. Dia kata, alhamdulillah, dia kata Allah mentakdirkan aku macam ni. Kata Nabi SAW, fa'utiyah. Maka didatangkan kepada dia malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar mai satu malaikat ke dia. Ni Nabi cerita ni. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat tentang satu kejadian yang jadi kepada satu orang. Fa'utiya, maka didatangkan kepada dia satu malaikat. Faqila lahu, malaikat mai kata ke dia. Malaikat kata, "Amma sadaqatu faqad qubilat." Malaikat kata, "Sedekah Tuhan terima." Faqad qubilat. Sedekah yang dibagi jatuh ke tangan penzina, jatuh ke tangan orang kaya, jatuh ke tangan pencuri ini, ketiga-tiga sedekah yang hang bagi ini, faqad qubilat, telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat tu, amma zaniyah fala'allaha tasta'ifu biha an zina. Malaikat kata, mudah-mudahan sedekah yang hang bagi kepada penzina tu boleh menyebabkan dia berhenti daripada berzina. Tuan-tuan, ini orang kata sentuhan kasih sayang. Satu budak jahat, semua orang sumpah dia kata jahat, tiba-tiba pergi satu orang tunjuk kasih sayang ke dia. Dia pegang dia, panggil dia duduk, sembang dengan dia. Dia tak pernah orang layan dia dulu. Selama-lama ni orang layan dia, dia orang jahat. Tak ada siapa pernah tunjuk hormat dekat dia. Tak ada pernah siapa tunjuk sayang dekat dia. Yang ada ni keliling kelalau, semua orang jumpa dia, maki hamun dia, tumpah seranah dia, buang dia. Tiba-tiba mai satu orang, tegur dia elok-elok, panggil dia duduk, belanja dia makan, cakap dengan dia baik-baik, dia boleh teriak. Dia boleh teriak. Sebab dia tak pernah siapa buat lagu tu kat dia. Tak pernah siapa buat lagu tu kat dia. Mai tunjuk sayang ke dia, hati dia sendiri tahu dia jahat ni. Kadang-kadang sentuhan kemanusiaan tu boleh umum mereka. Boleh jadi. Dia kata, saya tak sangka ada lagi orang sayang kat saya dalam dunia ni. Dia boleh teriak tuan-tuan. Sentuhan tu. Nampak? Maka malaikat ni mai kata dekat kawan ni, hang bagi sedekah dekat zaniyah, dekat penzina, fala'allaha tasta'ifu biha an zinaha. Mudah-mudahan, malaikat kata, kebaikan yang hang buat dekat dia boleh menyebabkan dia berhenti berzina. Selama ni orang pandang dia kotor, orang pandang dia cemar, orang pandang dia jijik. Satu orang main gulung duit bagi kat dia. Dia tak sangka kata dalam dunia ni ada lagi orang yang boleh bagi hormat pada dia. Mudah-mudahan malaikat kata dia akan berhenti daripada zina dia. Wala'allal ghani ya'tabir. Malaikat kata mudah-mudahan derma yang bagi ke orang kaya ni boleh menyebabkan orang kaya ni ya'tabir, boleh ambil i'tibar. Dia sendiri duit lebih tak pernah. Tak pernah dia sedekah ke apa pun. Tiba-tiba mai satu orang yang tak kaya macam dia, tiba-tiba boleh main bagi, boleh main pulang satu duit ke dia, boleh menyebabkan dia ni ambil yang tibat. Tuan-tuan, saya pernah cerita beberapa kali dulu di Langkawi, Nayan Jenai. Tuan-tuan, satu orang nama Din, tuan-tuan, berjalan pakai tapak tangan, kaki cacat, dua-dua belah kaki cacat. Dia berjalan pakai dua tapak tangan bergerak dalam masjid. Apabila orang nak bina masjid di Langkawi, satu masjid Sungai Mengulu nama. Nak bina masjid Sungai Mengulu. Ceramah pelancaran kutipan derma untuk bina masjid kampung Sungai Mengulu dekat buah ni, saya dengan Datuk Harun ni, kami buat ceramah pelancaran kutipan derma. Tuan-tuan tahu, Din ni yang kata cacat jalan dengan dua tapak tangan ni, dia bagi 3,000. Duit tu dia, dia bukan minta sedekah, dia tak pernah minta sedekah, cuma keadaan dia tu cakap benda tu ni. Ya. Tak tahu, orang yang tahu tahu apa maksud dia. Jalan dengan tapak tangan, tapi jemaah 5 waktu masjid. Orang dia tak pernah minta ke orang, tapi orang berasa nak bagi ke dia. Duit yang orang duk bagi tu dia simpan. Orang nak buat masjid dia bagi 3,000. Allah yang rahmat Pak Haji Ma'ez, Ma'ez Group Langkawi, kan ada supermarket orang Melayu yang ada supermarket di Langkawi. Allah yang rahmat dengan Ismail Group. Dia cerita dia, dia tunjuk ustaz tengok tu, dia kata ustaz, dia bagi 3,000 ustaz. Alhamdulillah masjid siap dibina. Hari mula semayang masjid kau buat kenduri, tuan-tuan, dia bagi kebau tekor. Dia bagi kebau tekor. Allah yang hampa di mehe, kata apa? Dia tahu ustaz, saya tak lalu makan kenduri. Saya tak lalu makan kenduri ni. Bukan, saya tak boleh, saya ingat kedin ni, saya tak boleh nak makan. Dia bagi kebau tekor, ustaz, ustaz tengok berjalan pakai tapak tangan dia. Ustaz. Tengok dia ada yang mata jatuh. Tengok ni yang kata din ni, tengok dia yang mata jatuh. Semayang 5 waktu di masjid. Tak ada siapa adik-beradik apa pun tak ada. Hidup dia lagu tu aja. Tak pernah minta ke orang. Tak pernah minta sedekah ke orang. Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Acah kesian orang. Orang bagi. Dia tak pernah minta. Duit lah orang bagi ke dia, dia untuk ni. Untuk masjid. Untuk kenduri resmi masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang macam tu tuan-tuan, dia bagi iktibar cukup banyak ke orang lain. Orang lain hak kaya-kaya, hak senang lenang, hak ada kelapangan, hak tak bagi ni. Bila tengok macam ni punya orang boleh bagi tuan-tuan, yang ni yang malaikat ni kata dekat dia ni, wala'annal ghani ya'tabir. Mudah-mudahan orang kaya mengambil iktibar daripada benda yang jadi. فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ. Mudah-mudahan orang kaya pun dengan kerana dia ni bagi, dia akan memberi infak harta dia lebih daripada kawan ni lagi. Mudah-mudahan, malaikat kata, وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُ. Mudah-mudahan pencuri juga berhenti mencuri. An tariqatih, daripada curi yang dia duk buat sekian lama, dia berhenti. Pasal apa? Pasal pengajaran yang dia ambil daripada keikhlasan yang dilakukan oleh satu orang yang baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, kita disuruh buat baik. Itu satu. Dalam hidup kita ni, buatlah baik sebanyak mungkin. Paling-paling tak ada apa, jumpa orang senyum. Senyum itu sedekah. Paling-paling tak ada. Dan banyak lagi pintu kebaikan dia ada, buatlah baik. Yang kedua, kesimpulan dia, Allah menilai amalan yang kita buat berdasarkan niat kita. Niat kita nak sedekah tapi jatuh ke siapa, itu hal lain. Niat kita ikhlas nak sedekah, ada pahala di sisi Allah. Yang ketiga, setiap kebaikan ada hikmah di sisi Allah. Setiap benda yang kita buat tu ada banyak hikmah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 271. Muka surat 271 masih lagi di dalam tafsir surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallazina yanqabuna 'ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Dan bermula segala mereka yang membatal, mereka itu akan janji Allah daripada kemudian janjinya. Dan memutus mereka itu barang yang disuruh Allah dengan dia, bahawa dihubung akan dia. Dan berbuat fasik mereka itu pada dalam bumi dengan kufur dan maksiat. Ulaika lahumul la'nah walahum su'ud da. Bermula bagi mereka itu laknat Allah daripada rahmatnya. Dan bagi mereka itu kesudahan yang jahat di akhirat, iaitu neraka jahannam. Oh, ini ayat yang kita sambung malam ni, surah Ar-Ra'd ayat 25. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni apa dia? Wallazina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqih. orang-orang yang mukir janji dengan Allah. Orang-orang yang mukir janji dengan Allah. Bila kita janji dengan Allah? Bila yang kita janji dengan Allah ni bila? Satu, masa kita di alam arwah. Quran bagi tahu. Bila roh kita ditiup aja dalam rahim mak kita, maka tu Allah ambil janji lah dengan kita. Ada satu lagi pendapat, dia kata, Nuh, sejak daripada azali lagi, roh kita semua dah disediakan di sana. Di situ kita diminta janji dengan Allah. Allah sebut balik benda ni dalam Quran, tapi kita tak tahu benda tu jadi masa kita tak sedih lagi. Allah tanya kita, masa tu kita di peringkat roh, Allah tanya kita, alattu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua? Qalu bala syahidna. Quran kata apa? Jawab kita ni, bahkan kami naik saksi. Masa kita duduk alam arwah, kita dah mengaku Allah Tuhan kita. Kita beranak keluar semayang atas dunia ni, kita reti, kita cerdik, kita semayang. Dalam semayang pula kita duduk janji dengan Allah. Kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji. Semayang kita takbir raja Allah wa akbar dalam doa iftitah. Kita baca dah. Kita sebut dah di depan Allah ni dalam bentuk berdiri, duduk menghadap kiblat dengan tangan duduk qiyam, dalam keadaan kita ada ayat semayang, dalam apa ni kita janji tiap-tiap hari, kita janji dengan Allah. 5 kali semayang, 5 kali janji. Kita sebut di depan Allah Subhanahu wa taala, inna salati, semayang aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku mati aku, lillahi rabbil alamin, aku bagi untuk Allah Tuhan sekalian alam. Kita janji dalam semayang, kita bagi salam, kita keluar, kita tak buatlah macam tu. Semayang kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita bukan kerana Allah lagi dah, tapi masa semayang kita janji. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Dia kata, dan ada pun orang-orang yang mukir janji, yang membatalkan mereka itu akan janji mereka dengan Allah kemudian daripada mereka berjanji. Dan yang kedua ialah orang-orang yang memutuskan silaturahim di antara saudara mara. Ini yang kedua. Orang-orang yang memutuskan, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Allah suruh kita jaga hubungan dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan abang kita, lekak kita, dengan adik kita, dengan adik-beradik kita. Allah suruh kita jaga hubungan ni, kita putus hubungan. Kita buang mak kita, kita buang ayah kita buang abang, kita buang kak, kita buang adik-beradik. Pasal apa? Macam-macam pasal. Pasal harta, pasal tak puas hati, pasal kecil hati, pasal macam-macam. Kita memutuskan hubungan yang Allah suruh sambung. Maka orang yang macam ni, golongan yang kedua. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Dan golongan ketiga ialah orang yang buat rosak di atas muka bumi. Buat rosak ni macam-macam lah. Ni hari ni kata vandalism ni. Piduk katok apa nama, public phone bagi jahanam. Orang buat signboard elok-elok pergi beli cat spray bagi orang tak boleh tengok signboard tu. Tengok apa orang buat ni, public apa toilet. Tandas awam masuk pergi tendang kepala pancur bagi patah. Orang pasang cermin muka dekat dengan sinki basuh tangan. Tak ada pasir-pasir pergi ambil batu rejam cermin bagi pecah. Ni hak jenis macam ni. Banyak tak banyak tuan-tuan ada hari ni? Cukup banyak. Orang sakit jiwa ni cukup banyak. Tak pasal-pasal kereta api tukang buat bagi bunyi terat. Lalu depan rumah orang tekan ni drift, dia panggil drift. Tekan oh, orang tengah tidur jaga, budak kecil tengah lena teriak. Ini semua ni Allah sebut apa? Wa yufsiduna fil ardi. Orang yang buat jahanam di atas muka bumi. Daripada duduk di sekolah tu, buat jahanam dah. Contoh masuk dalam bilik ayah di sekolah ni, kepala panjang tak ada. Yang susah siapa? Yang susah dia sendiri. Dan lagi dia masuk, dia nak buang ayah, dia apa, dia nak masuk. Macam mana? Kepala panjang tu dia bagi jahanam. Bukan ada pasir pun, dia tendang bagi patah Allah. Golongan ini, Allah Subhanahu Wa Taala kata, orang-orang yang buat 3 perkara ni, Apa dia? Yang pertama, dia mungkin janji dengan Allah. Yang kedua, dia putih silaturahim dengan adik-beradik dia. Yang ketiga, dia buat jahanam di atas muka bumi ni. Orang-orang yang macam ni, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Bermula bagi mereka itu laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat ni tuan-tuan habis. Laknat Allah ni makna dia apa tuan-tuan? Di mahsyar itu Allah tak mau tengok muka dia. Itu makna laknat. Laknat ni maksud dia apa? Jangan harap kata Allah nak tolong dia. Allah muka dia pun Allah tak mau tengok. Itu yang dikatakan orang yang kena laknat Allah. Orang yang buat tiga perkara ni, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka itu laknat Allah, walahum su'ud dar, dan bagi mereka itu kesudahan yang sangat buruk di akhirat itu, iaitu neraka. Neraka. Firman Allah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang meluahkan rezeki bagi mereka yang dikehendaki dan menyempitkan. Tentu ni rezeki yang kita dah dapat hari-hari ini, Tuhan bagi pada siapa yang dia nak bagi, dia tahan pada siapa yang dia nak tahan. Ini rezeki Tuhan beri. Kita buka kedai, kedai kita orang tak main. Ya Allah, yang kedai sebelah punya ramai. Apa hal ni? Barang dalam kedai kita sama macam barang kedai dia. Harga kedai kita sama macam harga kedai dia. Kalau kita buka kedai makan, rasa-rasa masakan kita tadi kurang saja dengan masakan dia. Tapi yang kedai kita orang tak main, yang kedai dia orang duk pergi ni pasal apa? Ini ayat dia. Tuhan kata apa? Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang meluaskan rezeki bagi mereka yang dikehendaki, dan dialah yang menyempitkan rezeki. Allah nak bagi rezeki dekat-dekat dia. Rezeki dia. Kita Allah tak mau bagi lagi. Mungkin nanti baru Allah nak bagi. Tuan-tuan tidur sakit hati kat dia, tuan-tuan tidur ingat nak buat kianat dekat dia, tu usah. Pasal apa? Pasal ini bukan kerja dia, bukan kerja kita. Ini kerja Allah. Allah nak bagi ke dia. Dekat kita Allah tak mau bagi lagi. Mungkin bulan depan Allah nak bagi. Mungkin kita pindah pergi buka orang lain, baru Allah nak bagi. Mungkin Allah yang menyimpan rahsia ni. Bila dia nak bagi kat kita. Mungkin Allah tak bagi kat kita. Pasal apa? Kalau dia bagi kita rosak. Maka Allah tahan. Allah tahan tu baik untuk kita. Mungkin, mana tahu, tapi Allah tahu, kita tak tahu. Kerana kita tak berapa senang hari ini, maka kita boleh duduk main mengaji, boleh duduk jaga ibadat, semayang semua, boleh duduk buat elok, apa-apa, sebab kita tak berapa senang. Tapi mungkin, lepas Allah bagi dekat kita, kemurahan rezeki, kita jadi orang senang, kita tak buat dah benda-benda baik yang kita duduk buat. Kerana tu Tuhan tahan tak dulu. Apa-apa? Sebab kita belum tersedia untuk nak jadi orang senang. Allah pun dulu. Allah tunggu sampai satu time. Okey, Allah kata dia ni, Allah lagi. Dan bila kita dapat senang masa tu, kita tak lupa dia. Ada hikmah. Di sebalik, Allah melapangkan rezeki. Dan di sebalik, Allah menyempitkan rezeki seseorang. Tetapi, kesimpulan dia apa? Allah kontrol hal rezeki. Kita ni apa dia? Minta kat Tuhan aja. Minta ya Allah murahkan rezeki kepada kita dan ahli keluarga kita. Atas Allah nak berkenan ataupun nak tangguh permintaan kita. Firman Allah, wasari'u bil hayatid dunya, dan suka mereka itu, yakni kafir-kafir itu, dengan hidup dunia. Oh. Kebanyakan yang Allah buka rezeki bagi ini kebanyakan. Tapi Allahu Akbar, menyangka ni menjadi. Kita kata apa? Kita kata depa ni tak boleh kata kat depa. Sebab depa ni tak ada haram halal. Depa halal semua. Kita orang Islam ni menyaga ada haram ada halal. Kita tak boleh nak membujuk lalu melentang patah. Kita banyak pantang larang. Depa tak ada pantang larang. Depa nak tipu boleh. Depa nak kecoh boleh. Depa nak buat apa pun boleh. Lepas itu depa menyaga senang. Kita kata begitu. Dah, tuan-tuan. Bukan kerana tu. Tapi saja Allah bagi, dan Allah kata dalam ayat ni, wasarihu bil hayatid dunya, dan seronok enjoy mereka itu, yakni kafir-kafir itu, dengan hidup dunia. Memang dunia ni Nabi kata apa? Jannatul kafir wa sijnul mukmin. Dunia ni menjadi syurga kepada orang kafir dan menjadi penjara kepada orang-orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Dia ada banyak pantang larang keliling kita. Tengok ni cantik ni, kalau buat untung kuat, tapi haram. Tak boleh. Memang tengok, oh ya ni, aku pun tahu nak buat tapi berdosa lah. Nak buat juga lah. Ha, jangan. Pasal apa? Pasal biar kita macam duduk dalam penjara, kita apa? Dunia seolah-olah menjadi penjara kita. Akhirat itu masa kita senang. Ha? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Quran Tuhan kata apa? Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala sebut, adakah depa menyangka bahawa harta dengan anak-anak yang kami bagi kepada depa itu adalah kebaikan yang kami segerakan kepada depa? Manusia ni bila dia dapat kekayaan, dapat senang, dan dia dapat anak yang ramai dan berjaya, dia jangan ingat kata ketenangan dia dengan anak-anak yang berjaya ni adalah satu mukadimah, satu introduction kepada dia nak masuk syurga. Oh, jangan ingat begitu. Belum tentu orang senang hati dunia itu orang masuk syurga. Belum tentu orang ada anak bagai-bagai itu orang nak masuk. Belum tentu. Bahkan Tuhan kata apa? Balla yash'urun. Kadang-kadang mereka tak sedar. Itu menjadi istidraj kepada mereka. Tuhan bagi harta, bagi senang atas dunia. Senang untuk rupa-rupanya nak membuatkan dia terjerumus ke neraka. Kerana senang tu, akhirnya dia berdosa. Kerana senang tu, akhirnya dia dibuat benda-benda yang dia tak buat masa susah dulu. Kerana senang tu, dia pergi terlibat dengan benda-benda karut. Dulu masa tak apa senang dulu, duduk naik feri aja pergi Tanjung. Lah bila senang lah ni, pergi naik kapal apa dia ada dekat. Dekat Penang kuat tu abang terus sama ini. Saya pergi Tanjung baru ni naik feri dengan satu sahabat. Duduk kerja Penang kuat. Dia tunjuk kat saya. Dia tahu ustaz tu kapal yang nampak ustaz tu. Duduk parking dekat dermaga dulu kapal haji tu, orang biru ni. Nampak kapal tu. Dia ada dua mini ustaz. Satu besar, satu kecil sikit. Dia kata, dia ada kapal apa? Oh, yang tu karan ustaz. Karan, dia kata. Yang tu karan ustaz. Saja-saja kita nak naik pun boleh. Dia kata, berapa rasa ringgit kan bayang? Dia bawa kita berjalan kira 12 jam. Dia kata, tak mesti kita naik kapal itu kita main judi. Kita tak main judi pun tak apa. Kita saja naik, duduk di atas tu, makan minum, ambil angin laut, tu-tu aja. Ha, bawah tu sampai judi kat dia bala. Bawah judi, bawah ada kasino. Dia kata, oh, dia kata tak mau. Di karam kapal itu dengan nama apa duduk ada. Jadi nama dia atas kapal itu. Ha, mangsa-mangsa apa nama, apa kapal apa ni. Di antaranya Al-Fadil. Ustaz tak betul. Al-Fadil. Dia sebut di depan. Oh, enggak. Saya kata, aku tak naik kapal ini. Taubat aku tak naik kapal ini. Oh, ada apa ni? Aku tak ada pati dua bini. Hak kecil dengan hak besar. Hak besar pergi jauh lagi. Dia kata, hak kecil ni takat di laut sini aja. Hak besar dia pergi jauh lagi. Dia kata kecil pun tak boleh naik, besar pun tak boleh naik. Kenapa? Sebab kasino ada di bawah. Tuan-tuan bayangkan hari ini, tragedi kalau nak jadi. Dia bukan kira bila, dia bukan kira siapa duduk tak sama. Dia tak kira. Urung pergi jadi apa ke tak lagi duduk tak pasal-pasal. Walaupun karam di kapal itu, cek-cek senarai penumpang ada seorang. Ni ada baca nulis, tak ada duduk di kapal itu. Kita nak tuan-tuan. Dia kata, ilah, ilah, dia pun pergi agak naik juga kapal itu. Cepat-cepat macam tu lari jauh lah. Lari jauh. Tuan Nabi tu sangkut sama dengan kita. Nampak tu tak? Ini benda. Allah Subhanahu Wa Taala kata kadang-kadang senang. Ketenangan yang Allah bagi tu kadang-kadang menjadi istidraj. Menjadi satu ujian dekat kita. Bila senang ni kita kenal kapal-kapal yang macam ni. Bila senang ni kita kenal tempat-tempat tak elok ni. Padahal dulu masa kita tak senang, pun kita tak miskin, tak susah pun. Cuma tak senang macam hari ni. Masa kita tak apa senang dulu, kita tak tahu tempat-tempat macam ni. Hari ni kita pergi tersangkut dengan tempat macam ni. Nampak? Maka pada ketika itu, senang yang Allah bagi itu bukanlah kebaikan bagi kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ. Dan tiadalah sedap hidup dunia pada pihak hidup akhirat melainkan bersedap-sedap saat saja, iaitu masa hidup sahaja, kemudian hilang dia. Itu dia Tuhan bagi kita. Tuhan kata apa? Hidup dunia ni kalau nak banding dengan hidup akhirat, bukan bandingan dia. Bukan bandingan dia. Kita dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'. Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kesenangan dunia kalau nak banding dengan senang akhirat itu. Ni senang atas dunia ni. Kalau nak banding dengan senang yang Tuhan nak bagi dalam syurga itu ni. Nabi kata seperti kamu ambil jari celup fil yamni. Celup dalam air laut luas. Air laut yang luas. Kita naik bot di tengah laut, celup jari kita sepuntung masuk dalam air laut. Angkat naik balik. Fanyanzur bima tarji'. Tengok air laut yang lekat di jari itu. Itulah ketenangan dunia, dia kata. Sedangkan senang akhirat itu tu lautan tu. Sabar Ustaz, itu maksud dia. Dia kata sabar Ustaz. Senang atas dunia ni kalau tak dapat pun tak apa. Sabar Ustaz. Maksudnya apa? Sabar tu membolehkan kita dapat senang akhirat yang abadi itu. Sabar Ustaz. Jangan tak sabar. Bila tak sabar ni yang dia lebih buat benda-benda pelik-pelik ni. Maksudnya apa? Maksudnya tak sabar. Sabar Ustaz. Tak nampak syok atas dunia ni. Sikit aja. Banyak mana sikit tu? Kalau ambil jari celup dalam air laut angkat. Banyak mana air lekat di jari? Itu saja ketenangan dunia. Hak senang akhirat tu, lautan luas tu, itu senang akhirat. Sabar sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbi. Dan berkata oleh segala orang kafir Mekah, apa kerana tiada turun atasnya, yakni atas Muhammad itu, mukjizat daripada Tuhan. Seperti tongkat Nabi Musa ataupun unta Nabi Saleh. Ini cerita kafir musyrikin Mekah. Nabi mai tunjuk apa kepada mereka. Duk tak puas hati, duk challenge Nabi, duk cabar Nabi, duk minta hak pelik-pelik daripada Nabi. Mereka kata, Muhammad, kalau betul hang ni Nabi, awak hang tak dapat tungkap macam Musa dapat dulu? Kau bisa jalan dulu. Muhammad, kalau betul hang ni Nabi, macam apa Allah tak bagi dekat hang unta? Macam mana Nabi Saleh dapat unta dulu? Ni hang ni kalau betul-betul Nabi, apa bukti kata hang ni Nabi? Cabar Nabi ni. Kemuncak kepada cabar Nabi ni apabila mereka cabar Nabi ketika Nabi SAW duduk ada di Mina. Nabi isyaratkan jari dia kepada bulan. Bulan sebelah tu. Macam kemuncak kepada cabaran mereka kepada Nabi. Nabi pun minta dekat Allah, ya Allah tunjuk sikit kat mereka ni. Tengok kepada bulan. Bulan purnama, bulan-bulan penuh. Nabi isyarat dengan jari dia. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebelah dua. Turun di kiri kanan satu bukit. Lepas tu naik cantum balik. Bila jadi benda tu, apa kata kafir musyrikin Mekah yang duk cabar Nabi tak habis-habis ni? Oh, mereka kata Muhammad memang ahli sihir yang cukup hebat. Tak ada orang yang sehebat Muhammad ni. Cabar bila Allah turun dari satu mukjizat tunjuk pun tak beriman. Sama aja. Maka inilah sifat kafir musyrikin Mekah pada masa itu. Di antaranya ayat ni cerita apa? Dia berkata dekat Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, kalau betul-betul engkau ni Nabi, mana dia tongkat? Macam mana tongkat Nabi Musa? Apabila Musa berhadapan dengan Fir'aun, Fir'aun buamai ahli sihir dia, pakat balin, tali-tali daripada pegang ni, tali tukar boleh jadi ular. Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat Musa, wahai Musa, campak tongkat yang dia pegang tu. Dia campak dia, tongkat dia berubah jadi ular paling besar. Dia makan habis ular-ular ahli sihir Fir'aun ni. Benda ni disebutkan di dalam Taurat, ada diceritakan di dalam Injil, Quran pun ada sebut. Maka puak kafir musyrikin Mekah ni, mereka tahu benda ni. Mereka kata dekat Nabi Muhammad, kalau betul hang Nabi macam mana Musa, awak hang tak dapat tungkat macam mana Musa dapat. Ini cerita. Baik. Firman Allah, qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man ana. Kata ulimu ya Muhammad kepada mereka ni, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyesat mereka yang dikehendaki dan menghidayah mereka yang kembali kepadanya, yakni dengan beriman. Maka tiada mengaya oleh mukjizat itu jika Allah Taala hendak. sesatkan mereka itu akan dia. Jadi ceritanya tunjuk bukti apa pun tidak boleh membuatkan mereka ni jadi beriman kepada Allah. Tak ada. Tak ada. Maka tak perlulah ditunjukkan bukti-bukti itu kepada mereka. Firman Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, iaitu segala orang yang telah beriman dan tetap segala hati mereka itu dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah olehmu dengan zikrullah, yakni dengan ingat Allah itu tetap segala hati orang-orang yang beriman. Tentang hari ini berapa ramai orang sakit jiwa. Sakit jiwa ni maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya jiwa tak tenteram. Jiwa tak tenang. Dia tak tahu macam mana nak buat bagi jiwa dia tenang. Dia cuba nak mencari ketenangan dengan duit ringgit. Duit ringgit tak bagi ketenangan. Dia cuba nak cari ketenangan dengan pangkat kedudukan. Pangkat tinggi pun tak tenang. Dia cuba nak cari ketenangan dengan mengaji. Mengaji ni bachelor, sambung master, sambung PhD, sambung. Tak tenang. Dia cuba nak cari ketenangan dengan populariti. Pergi jadi popular, pergi jadi selebriti. Satu dunia kenal dia, tak tenang. Tengok dalam internet dua hari lepas, ada berlakon gambar Korea yang jadi kegilaan satu masa dulu. Winter Sonata. Winter Sonata ni pun orang muda, orang tua pun tengok. Yang kata Winter Sonata ni, gambar, gambar cinta Korea. Tua-tua pun tengok jadi muda dah. Teringat dia masa muda naik Vespa Kona Baring tu, teringat balik. Hak berlakon Winter Sonata tu, pelakon Korea hak jadi hero nombor 2 dalam Winter Sonata tu, dia cerita dalam front page dekat Yahoo punya ni. Dekat Yahoo punya ni, wah front page keluar cerita ni, umur 32. Nak masuk 33. Maknanya tengah cargas lah. Tengah cargas. Umur 32 nak masuk 33. Commit suicide. Bunuh diri. Di Korea menjadi kebiasaan. Artis-artis top, artis-artis yang paling popular di Korea ni, 4 orang dah bunuh diri dalam masa terdekat. Pasal apa bunuh diri, tuan-tuan? Kalau sekiranya duit ada, popular, menjadi kegilaan, dalam apa nama Yahoo punya berita ni tunjuk apa majlis pengkebumian dia, bakar dia dan nak ke bumi dia ni, Allah Allah turun main tu, daripada Jepun pun turun main. Pasal apa? Peminat tangkap ceket kapal terbang ni turun main daripada Jepun ni, main nak teriak ya, bukan ada apa-apa, main nak teriak, main nak tunjuk kegilaan mereka, minat mereka kepada dia ni. Tapi dia tu sendiri yang digilai oleh peminat satu dunia ni, dia tu sendiri makan pil tidur bagi mandi orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran kata apa? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah zikrullah, ingat Allah tu yang tenteramkan hati kamu. Tenteramkan hati kamu. Tuan-tuan boleh search YouTube dalam internet. Oh, tapi tapi cakap Arab. Dia ada satu grup di di Saudi. Dia panggil Moka, Moka Group. Moka Group. Dan balik lagi ke internet. Tak faham pun tak apa. Tengok dia sekarang tu syok. Satu syekh, apa nama ni, pendakwah dia. Dia cerita dia ada beberapa episod dan tiap-tiap satu episod ada beberapa siri. Ceramah dia mendapat sambutan kuat di sana lah ni, daripada Moka Group ni. Dia cerita tentang lazat semayang dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Dengan ayat muka dia yang jernih, yang dia bercakap Arab tuan-tuan. Cakap Arab tu satu, Arab sendiri pula. Dia Quran hadis ni bersambung-sambung. Dia menceritakan tentang lazat dalam semayang ni. Nak cerita pasal lazat dalam semayang ni, Quran hadis, Quran hadis. Daripada hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi. Dia bawa pulak ni cerita pasal tu saja. Penuh masjid besar ni. Dengar. Dia cerita bagaimana sahabat, para sahabat tengah semayang orang panah. Orang panah kena kena ke dada ni. Dia boleh cabut panah. Tak di tepi. Sambung semayang tak ada apa-apa tu. Lazat dia dalam semayang tu. Oh. Dahsyat benda. Ha, ini ini benda-benda yang dia nak buktikan ni. Apa yang Quran kata ni. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa zikrullah itu memberi tenang kepada hati kamu. Dia tenang. Dia duduk pada satu makam. Jiwa dia duduk pada satu makam. Makam Mutmain lah dia panggil. Makam tenang, tentera. Tak ada serabu, tidak ada keluh kesah. Inilah yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung ayat dia kata alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum. Bermula segala orang yang beriman dengan Allah dan beramal, mereka akan amal yang saleh. Tuba, yakni kebaikanlah bagi mereka itu. Tuba ni dia ada dua makna. Tuba, tawaw, ba'ya. Tuba maksud dia apa? Satu, maksud dia kebahagiaan. Ataupun maksud dia kebaikan. Ataupun lagi satu, tuba maksud dia satu nama pokok dalam syurga. Dalam syurga itu dia ada satu pokok. Ada hadis menceritakan tentang pokok tuba ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bercakap dengan sahabat. Tiba-tiba satu laki-laki mai dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, tuba kepada orang yang melihat Tuhan dan beriman dengan Tuhan. Tuba. Tuba dalam bahasa Arab maksudnya apa? Bahagialah. Bahagialah mana-mana orang yang dan tengok Nabi dan beriman dengan Nabi. Bila sahabat ni kata begitu dekat Nabi, Nabi kata balik dekat dia. Nabi kata betul. Tuba kepada orang yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi kata. Dan Nabi kata lagi. Tetapi tiga kali kebahagiaan, tiga kali tuba kepada orang yang tidak pernah lihat aku tapi beriman dengan aku. Nabi kata. Siapa tuan-tuan? Kita. Kita tak pernah tengok Nabi. Kita tak tahu pun yang kata muka Nabi ni macam mana. Kita tak tahu pun yang kata jernihnya wajah Nabi ni macam mana. Kita tak pernah tengok dengan mata kita akhlak dan peribadi Nabi. Tak pernah. Tapi kita hari ini pilih untuk jadi orang Islam, untuk beriman dengan Allah, untuk nak ikut Nabi. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata tiga kali tuba, tiga kali bahagia kepada orang yang tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa aku, tapi dia beriman dengan aku. Nabi kata. Lepas tu satu sahabat tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tuba itu apa? Yang kata tuba itu apa? Kala Nabi SAW, Nabi kata, syajaratun fil jannah masiratuha mi'ata am, siyabu ahli al-jannah takhruju min akmamiha, atau kama qala hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tuba itu selain daripada dia membawa makna bahagia, tuba itu adalah syajaratun fil jannah, satu pokok dalam syurga. Nabi kata ada satu pokok yang dia tak tumbuh di lain, dia hanya tumbuh dalam syurga. Masiratuha mi'ata am. Kalau kamu naik kuda, duduk di bawah bayang dia, kamu akan naik kuda, pacu kuda laju, kamu akan duduk di bawah bayang dia selama 100 tahun. Pokok, satu pokok. Tapi rendang dia ni, kalau sekadar satu orang naik kuda, dia pacu kuda tu di bawah naungan, di bawah bayang pokok tu, mi'atu am, 100 tahun naik kuda tak habis lagi bayang pokok tu. Siyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Nabi kata pakaian ahli syurga esok ni terbit pakaian itu daripada kelopak bunganya. Pokok tu dia ada bunga. Dalam hadis lain dia kata pokok tu warna-warni, yang tak ada pada pokok tu warna hitam banyak, warna lain semua ada. Terlebih daripada kelopak bunga tu pakaian yang akan dipakai oleh ahli syurga. Yang inilah tuan-tuan yang Nabi kata apa? Yang kata syurga itu ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Yang kata syurga tu mata hampa tak pernah tengok, hati hampa tak pernah teringat pun, telinga hampa tak pernah dengar. Macam mana kita nak bayangkan pokok tuba ni yang besar dia, naungan dia, teduh dia, kalau naik kuda 100 tahun duduk dalam teduh lagi, nak bayang macam mana? Nabi kata dah, syurga ni hampa tak boleh bayang pun. Macam mana kita nak bayang kata pokok yang bunga dia mengeluarkan pakaian untuk ahli syurga? Tak boleh bayang lah tuan-tuan. Pasal tak ada atas dunia. Maka ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang kita baca ni Tuhan berfirman, allazina amanu wa 'amilus salihat tuba lahum. Bermula segala orang yang beriman dengan Allah, beramal mereka akan amalan yang saleh. Tuba, yakni kebahagiaan dan kebaikan itu bagi mereka itu. Ataupun dia kata, tuba itu ialah pohon kayu tuba bagi mereka itu. Ha, dia beritahu. Makna yang kedua ialah pohon kayu. Berjalan orang yang berkuda 100 tahun pada bayang-bayangnya tiada putus. Ha, ini dia beritahu. Hadis yang kita baca tadi ni, dia beritahu makna dia di sini. Bayang dia saja kalau naik kuda duduk bawah bayang dia 100 tahun perjalanan. Perkedunya, yang ni saya duduk trace hadis tak jumpa. Ha, ni Nurul Ehsan ni tentu lah. Dia suka buat main riwayat-riwayat yang cari tak jumpa. Ha, jadi tak jumpa, kita habak tak jumpa. Ha? Dia kata, kita baca. Dia kata perkedunya ada pada rumah Nabi di dalam syurga. Ha, dia kata kununnya, yang kata pokok tuba ni, perlu dia duduk ada dekat dengan rumah Nabi dalam syurga. Tiada satu rumah dan mahligai di dalam syurga melainkan masuk di dalamnya satu cabang pohon tuba itu. Tiada warna dan bunga melainkan ada padanya. Kalau apa sebut semua ada pada pokok tu. Yang ni lain daripada kita. Ha, ini adalah hadis. Pakaian ahli syurga keluar daripada kembang bunganya. Ha, ini hadis yang kita baca tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad ada cerita tentang benda ni. Dan pecah bunga keluar kuda unta sebagai kenaikan ahli syurga. Ini adalah hadis. Ha, baik. Sambung dia kata, wahusnu ma'ab. Dan sebaik-baik tempat kembali ialah syurga. Tuan-tuan tuan-tuan carilah tempat yang lebih baik daripada syurga. Tak ada. Tuan-tuan cari ya. Dia ingat kata ni mungkin apa istana sultan Brunei kata tak boleh lawan syurga. Tak boleh lawan syurga. Buatlah tempat paling elok, paling cantik, paling hebat dalam dunia ni, itu bukan gambaran syurga. Bukan pun. Dalam hadis Tirmizi ada beritahu penghuni syurga esok ni. Penghuni syurga esok ni. Kalau dia kerat kuku. Kalau dia kerat kuku. Kuku yang dia kerat tu kalau dia balin mai ke dunia. Penduduk dunia ni berebut nak ambil buah hiasan dalam rumah. Nak habaq kata bila dah masuk syurga ni dia jadi macam tu. Kita dah baca ada hadis tu di Masjid Badawi dulu ni. Kita kuliah di sana dulu. Orang yang jadi ahlul jannah, ahli syurga ni kalau dia kerat kuku. Nabi kata kalau dia kerat kuku. Kuku dia tu kalau lempak mai ke dunia ni, penduduk dunia ambil buah hiasan. Buangan, barang buangan daripada penghuni syurga. Bahkan penghuni syurga ni dia tak beringui, dia tak ada kahak, dia tak ludah, dia tak kencing, tak berak. Ini yang kata penghuni syurga. Masuk-masuk sini jadi sempurna elok dah dalam tu. Tuan-tuan, jadi ada tuan-tuan. Kita hidup, kita akan pergi salah satu daripada dua tempat. Syurga atau neraka. Mau tak mau, suka tak suka, percaya ke tak, kita dua tempat ni lah nanti hidup ni. Kita pilih untuk percaya dengan Quran dengan hadis, syurga. Kita menolak Quran, menolak hadis, neraka. Itu ya. Itu destinasi kita itu. Kita di atas dunia ni, kita rasa macam selesa dengan Quran, dengan hadis, dengan agama ke? Ataupun kita rasa tak selesa, rasa rimas ke? Esok mati, syurga atau neraka? Itu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut siap-siap dah. Wa husnu ma'ab. Yang dikatakan syurga itu ialah tempat kembali hak paling elok. Lain daripada syurga itu tempat azab. Iaitu neraka. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablihha umam. Seperti barang yang telah kami suruh segala anbiya dahulu daripada engkau, maka kami suruh engkau wahai Muhammad, yakni jadi rasul kepada umat yang telah lalu daripada dahulunya beberapa banyak umat. Tuhan bagi tahu wahai Muhammad, macam mana nabi-nabi dulu kena buat kerja, macam itulah engkau kena buat kerja pada hari ini. Firman Allah, litatlu alaihimul ladzi auhayna ilai, supaya engkau baca atas mereka itu, yakni atas kafir Mekah itu, akan Quran yang telah kami wahyikan kepada engkau. Allah suruh Nabi baca Quran dekat kafir Mekah ni. Depa nak beriman tak mau, depa nak ikut ke tak mau, depa nak percaya ke tak, ikut suka depa. Kamu baca. Kita bukan nanti orang suka baru kita nak kerja, tak, kita kerja kita baca. Orang suka, orang tak suka, orang nak ikut, orang tak mau ikut, itu orang punya pasal. Maka macam mana Nabi-Nabi dulu, macam itulah Nabi Muhammad. Kerja dia apa? Turun wahyu, pergi baca. Ampa percaya ke tak? Ampa punya pasal. None of my business. Bukan urusan saya pun. Nabi kata. Kerja saya ialah apa? Baca apa yang Allah suruh. Firman Allah, wahum yakfuruna birrahman. Bahkan mereka itu, yang ni kafir Mekah itu, kufur mereka itu dengan Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Nabi Sihabah dekat mereka kata, Tuhan kita ni Allah, dia ada nama lain. Allah juga dipanggil Ar-Rahman. Allah juga dipanggil Ar-Rahim. Allah juga dipanggil Al-Latif. Allah, nama Allah ni banyak. Di antaranya ialah Tuhan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Sekira-kira berkata mereka itu, Wamar Rahman. Bila Nabi Sihabah dekat mereka kata, Tuhan kita Allah ni juga boleh dipanggil dia dengan nama Tuhan Ar-Rahman. Dia tanya balik Nabi Muhammad, Wamar Rahman, mana-mana daripada dia? Oh, dia buat main-main. Tuhan nama Ar-Rahman, dia kata mana-mana? Dia buat tanya tu. Wamar Rahman, Ar-Rahman mana? Mana? Apa Rahman? Dia kata, Qul huwa Rabbi, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kata olehmu, wahai Muhammad, Ar-Rahman itu Tuhan aku. Mereka kata, buat bodoh macam mana pun, jawab balik ke mereka, Ar-Rahman itu Tuhan aku. Ar-Rahman itu tiada Tuhan yang aku sembah melainkan dia. Ar-Rahman itu Tuhan yang aku serah diri aku kepada dia. Ar-Rahman itu adalah Tuhan yang kepadanya tempat taubat dan kembali aku. Tiada lainnya. Allah suruh Nabi pergi jawab balik tegas dekat mereka. Hampa nak tahu mana-mana, aku nak beritahu dengan hampa. Ar-Rahman itu Tuhan aku dan Tuhan hampa semua. Ar-Rahman itu Tuhan yang aku surrender diri aku dekat dia. Aku serah diri aku dekat dia. Ar-Rahman itulah Tuhan. Tidak ada lain melainkan dia. Nabi pergi jawab tegas balik. Baik, sambung dia kata, dan turun tak kala kata kafir-kafir Mekah kepada Nabi, jika ada engkau betul-betul Nabi, maka ubah olehmu daripada kami akan bukit-bukit Mekah ni jadi bagi kami sungai dan mata air dan telaga di dalam Mekah ini, supaya boleh kami tanam pokok-pokok dan biji-bijian. Ni tak habis-habis buat ni. Habis dah pusing kok, pusing kok, pusing cabar Nabi lagi. Dia kata, Allah macam ni Muhammad, hang tak ada tungkat Nabi Musa pun tak apa. Hang tak boleh nak panggil main unta Nabi Saleh, tak apalah. Allah macam ni, minta satu ke hang lah. Ni, Mekah ni, bukit banyak sangat ni. Hang ubah bukit bagi jadi sungai. Tengok. Mekah macam kita pergi buat haji, biar umrah kan. Apa dari Mekah ni? Ada apa bukit eh? Bukit-bukit batu kejar kan? Itu sebab buat hotel di Mekah, dia tak macam buat bangunan di negeri kita ni. Negeri kita ni piling tu sampai dua tiang. Dua tiang, piling masuk 60 kaki. Piling sebelum nak buat bangunan. Piling macam tu punya dalam. Mekah mana ada dia, bumi dia pejai. Bumi dia batu semata-mata. Bumi dia tu tak kuat lah. Batu dia pula, batu keras kong ni. Oh, kalau tidur katok dengan martun, balik melupas dapat tanah. Tanah Mekah ni. Jadi, kafir Mekah ni, bila Nabi main doa abang dari Nabi, dia berkata, Allah macam ni, hantu tu cerita panjang-panjang, ni bukit-bukit ni semua ni, yang tukar pergi jadi sungai. Senang kami nak tanam pokok, kami nak apa semua senang. Yang boleh buat yang tu, kami boleh mana? Kata begitu dekat Nabi SAW. Supaya boleh kami bercucuk tanam apabila ada sungai ni. Dan bangkitkan tok nenek kami. Minta pula lagi satu benda lagi. Ni, tok nenek kami dah mati dah tu. Habis panggil mereka bangkit hidup balik. Dan berkhabar kepada kami bahawa engkau ni Nabi. Suruh tok nenek kami hak mati ni, suruh bangkit balik. Bangkit mai habak kat kami. Ni, apa jangan duk bantah. Apa hak Muhammad kata ni betul. Dia memang Nabi sungguh. Hak dia duk kata ni kami hak mati ni jumpa dah. Suruh mai. Ada kata tu pasal. Cabar Nabi sampai macam tu. Firman Allah, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mautah. Dan jika bahawa Qur'an itu diubah dengannya akan bukit-bukit Mekah. Kalaulah Qur'an itu boleh mengubah bukit-bukit Mekah. Atau dipotong-potong, pecah dengan Qur'an itu akan bumi supaya boleh bercucuk tanah. ataupun boleh beri bercakap dengannya akan segala orang yang mati seperti yang kafir tuntut itu. Nescaya tiada beriman juga mereka itu. Tuhan kata, kalaulah kata hak mereka minta tu Tuhan buat bagi. Mereka mau bukit ni tukar bagi jadi sungai, kalaulah Tuhan buat. Mereka minta supaya tok nenek hak mati tu bagi hidup balik, balik main cerita dekat mereka, kalaulah Tuhan buat. Mereka tak beriman juga. Tuhan kata, jadi buang masa dilayan mereka ni. Pasal apa? Pasal kerja mereka ni apa dia? Bantah. Itu aja. Firman Allah, bal lillahil amru jami'ah, tetapi bagi Allah jua kerjaan sekaliannya, tiada bagi lainnya. Maka tiada beriman mereka itu melainkan mereka yang Allah kehendaki imannya, dan tiada lainnya. Dan jika diberi barang yang dituntut sekalipun, tetap mereka itu tidak beriman. Baik, dia kata, dan turun tak kala menghendaki sahabat-sahabat menzahirkan barang yang mereka itu tuntut kerana tamak pada iman mereka itu. Bila mereka cabar Nabi macam tu, sebahagian daripada sahabat Nabi ini diselotok dengan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini cakap dekat Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, tak bolehkah minta Tuhan buat apa yang dia minta ni? Ada sebahagian sahabat ini diselotok, kata, ya Rasulullah, mereka minta bukit ni tukar bagi jadi sungai, mereka minta tok nenek mereka hak mati hidup balik. Mereka kata dekat Nabi, tak boleh kan minta dekat Tuhan buat ni sekali, hak mereka minta ni, biar tengok mereka nak beriman ke tak. Ada sahabat ni yang termakan cabaran orang kafir ni, dia bercakap dekat Nabi macam tu. Firman Allah, afalam yai'atil ladina amanu allau yasha'ullah lahadan nasa jami'ah. Maka tiadakah ketahui oleh segala orang yang beriman bahawa jika dikehendaki Allah, nescaya menghidayah Allah akan manusia sekalian pada iman dengan tiada berhajat kepada mukjizat apa-apa. Tuhan suruh Nabi habaq dekat sahabat-sahabat ni, ni kalau hendak sangat mereka ni beriman, tak payah tukar bukit ni bagi jadi sungai. Tuhan boleh buat bagi mereka beriman lala ni juga. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tak payah mukjizat, tak payah menyambut cabaran, tak payah. Tuhan kalau dia nak buat bagi semua penduduk dunia ni beriman, dia boleh buat. Tapi saja Tuhan tak mau buat. Pasal apa? Pasal nak menunjukkan sifat pengampun Allah. Bila ada orang bantah, mereka minta ampun, Allah boleh ampun mereka. Kalau Allah buat semua orang jadi beriman, jadi baik belaka, tak ada neraka lah. Allah tidak perlu ada sifat pengampun sebab semua baik belaka. Maka memang sunnatullah, sudah menjadi peraturan Allah. Dalam dunia akan ada macam ni. Akan ada beriman, akan ada kufur. Akan ada baik, akan ada jahat. Tendek, mana tempat ni pun memang ini yang ada dalam dunia ni. Memang Allah buat macam tu. Firman Allah, wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan sentiasalah segala orang kafir itu kena akan mereka itu qari'ah, yakni bencana kebinasaan. Kafir ni dia akan kena kebinasaan. Tuhan kata begitu. Daripada bunuh, tawan dan kemarau. Tuhan kata hantar. Oh, kena kesikit lah ni tuan-tuan. Putin beliau, banjir ni ya Allah SWT. Satu dunia ni, dia ada. Rajin tu tengok berita dunia tu. Kalau tengok berita pukul 8 tu, dia dah mai pukul 8.45 dia keluar lah. Ha, berita keluar cepat-cepat tu. Tunjuk di negeri China tu, banjir sampai jambatan roboh, sampai baik pun hanyut sekali dengan ayam tu. Tuhan dia hantar mai. Bencana dia panggil. Disaster. Dia bukan lagi dah panggil apa ni, kemalangan apa dah. Dia, bencana ni dia panggil kira out of control. Manusia tak boleh buat apa dah. Amerika negeri yang cukup maju, yang teknologi dia cukup tinggi pun, bila Allah hantar main tornado, Putin beliau main pekala ribu orang. Tak boleh buat apa. Nak divert, nak alihkan Putin beliau tu, tak mau bagi main ke tempat pun tak boleh. Dia main juga. Macam apa? Macam ini kerja Tuhan. Tak boleh lah. Masa tu manusia dia akan melutut. Dia akan melutut, dia akan angkat tangan, dia panggil oh my god. Dia kata ya Allah tolong saya, dia kata ni lorak habis. Dia mai peringkat tu, manusia cari Tuhan. Atas apa nama sekalipun Tuhan yang dia cari. Dia nak panggil Allah ke, dia nak panggil god ke, dia nak panggil apa dia panggil. Tapi pokok pangkainya apa? Dia cari Tuhan dia. Minta tolong. Nampak? Baik, ni yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. au tahullu qariban min darihim, ataupun engkau turun hampir daripada kampung mereka itu, yakni Mekah, dengan tentera engkau. Nabi turun bawa pasukan nak pergi tawan Mekah, akhirnya tak berlaku tumpah darah. Nabi berjaya membuka Mekah pada tahun yang ke-10 itu. Firman Allah, hatta ya'tiya wa'dullah, sehinggalah datang janji Allah dengan menang ke atas mereka itu. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah tahun apa? Tahun 8 ke? Tahun yang ke-8 hijrah. Kan Nabi, cerita Nabi nak masuk Mekah ni, mula-mula pergi, dia tahan. Nabi nak masuk buat umrah, dia tahan, suruh Nabi balik. Dia patah tahun depan main lain. Okey, Nabi kata tak apa, tak mau bergaduh. Tahun depan Nabi main lain. Nabi kata okey, boleh masuk buat umrah. Kemudian baru disusuli dengan masuk dan pembukaan kota Mekah, dan akhirnya Islam kontrol kota Mekah. So, itu janji Allah, dan janji Allah jadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Taala itu tiada menyalahi, tiada mungkir janji. Dan sungguh telah turun ia dengan Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 hijrah. Ini diceritakan sejarah. Tahun 6 hijrah, Nabi hijrah Mekah di Madinah. Selepas 6 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi nak buat comeback, nak balik mai ke Mekah, tanah tumpah darah dia. Tahun yang ke-6 hijrah Nabi mai, depa tahan Nabi di Hudaybiyah. Dan suluh mereka itu, depa buat perjanjian damai dengan Nabi. Dan beri Nabi masuk Mekah tahun itu. Dan masuk, dan tidak beri Nabi masuk Mekah pada tahun itu. Dan masuk pada tahun hadapannya. Tak bagi masuk tahun 6. Suruh masuk tahun depan, tahun yang ke-7 hijrah. Baru Nabi boleh masuk. Maka masuk Nabi SAW tahun yang ke-7 untuk buat umrah. Dan dapat Mekah pada tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 Nabi masuk pembukaan kota Mekah. Dan haji wada Nabi SAW pada tahun yang ke-10 hijrah. Nabi buat haji tahun 10, Nabi wafat lepas itu. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, dan sungguh telah diistihza, yakni dibuat main-main, diolok-olok dengan segala rasul yang dahulu daripada engkau wahai Muhammad, sama seperti mereka buat olok-olok dengan engkau. Macam mana nabi-nabi dulu umat dia buat main-main, macam itulah Nabi Muhammad pun kena pemain dengan umat dia. Fa amlaitu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum, maka aku bagi tempoh bagi segala orang kafir, tiada aku segera seksa kepada mereka itu, kemudian aku ambil akan mereka itu sekali dengan seksa azab. Tuhan kata kafir ni saja Tuhan biar, bukan Tuhan tak boleh ambil tindakan dekat mereka. Tentu ingat Tuhan tak boleh bertindak dekat Yahudi, dekat Amerika. Tuhan boleh. Ni ayat yang kita baca ni, dia kata apa? Fa'amlaitu lillazina kafaru, sengaja aku tangguhkan tindakan aku pada mereka. Kena fahamlah benda ni. Sebab ada orang tak puas hati. Dia kata tak, ustaz dia nak tanya. Dia kata, macam Allah ni. Dia kata, tanya kita. Dia kata nak macam Allah ni. Ni Yahudi duk buat dekat orang Islam. Allah awak dia duk dia. Mujur dia tak ada Tuhan. Kalau dia ada Tuhan, apa yang dah buat Yahudi tu? Allah subhanahu wa ta'ala boleh kalau dia nak ambil tindakan. Tapi dalam Quran ni, ayat yang kita duk baca ni turun dekat Nabi Muhammad 1400 tahun dulu. Allah dah habaq dah dalam Quran ni. Fa'amlaitu lillazina kafaru, maka aku tempoh bagi segala orang kafir itu, tiada aku segerakan seksa mereka. Aku saja tak ambil tindakan dekat mereka. Aku bagi peluang dekat mereka. Mana nak tahu kot-kot mereka boleh sedang. Tapi Tuhan kata apa? Summa akhadtuhum, Tuhan kata. Kemudian apabila aku ambil tindakan, aku ambil sekali saja, aku kenakan azab kepada mereka. Macam kita lah, kita kata kat anak kita, kita kata ayah tak marah tak apa. Tak lagi kalau ayah marah, dia kata tak apa. Dia simpan marah tu, kalau dah hari-hari marah, dia tak ada ayah kita. Kan? Macam kita ada rumah kita dengan bini kita. Bini kita ni marah hari-hari. Anak bukan ayah kata. Dia tahu lah ni, ni memang kaki letiak kat dia. Dia tak ada lah, bisa tak ada lah. Tapi ni hak tak rajin marah ni. Kalau tak puas hati pun muka yang nampak. Muka yang nampak. Haa, dia kata ayah marah. Tapi tak pernah keluar marah tu. Habis sangat kata macam tu ya. Apa nak tengok ayah marah kan? Tanya, tanya. Nak marah tu tanya dulu. Hampa nak tengok ayah marah kan? Tak ada. Jadi apa tak nak tengok? Depa takut nak jadi macam mana tu? Takut nak simpan. Yang tu simpan. Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi. Allah dia kata apa? Aku tak ambil tindakan dekat depa ni bukan bermakna aku tak boleh bertindak. Tapi kalau dan aku ambil lingkup semua kan. Ini ayat ni Tuhan kata, "Fa kaifa kana 'iqab?" Tuhan kata, maka betapa jadi kesudahan mereka itu. Kalau dan aku ambil tindakan, hangpa tengok apa jadi kat depa. Ataupun dalam terjemahan lain dia kata, alangkah hebatnya seksa tu kalau aku ambil tindakan. Baik, contoh dia, Tuhan yang biasa ambil dah apa dia? Setengah mereka ditenggelamkan dengan taufan. Allah ambil tindakan kepada umat Nabi Nuh, tenggelam habis. Tu, kalau tak ambil tak apa. Kalau Tuhan ambil tindakan sekali, habis semua. Dan setengah dilontar dengan batu neraka. Dan setengah di balik bumi atas ke bawah. Dan setengah direjam dalam laut. Ni macam Fir'aun yang duligan Nabi Musa ni. Rejam dalam laut. Maka terpergi demikian itulah diperbuat dengan orang yang buat main-main kepada engkau wahai Muhammad. Afaman huwa qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Maka adakah Tuhan yang ia berdiri jaga atas tiap seseorang itu dengan barang yang diperbuat daripada kebajikan atau kejahatan? Iaitu Allah itu sama seperti mana mereka yang tiada seperti itu, yakni asnam. Tuhan tanya, aku ni, Allah ni sama kan dengan Tuhan berhala daripada sembah tu? Tuhan tanya, Allah ni sama kan dengan berhala ni? Aku ni Tuhan yang maha berkuasa ni sama kan? Jawab dia, dia kata, maka tiada, tiada sama. Wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum. Dan menjadi mereka itu, yakni kafir-kafir itu bagi Allah itu syirik. Kerana ta'zim, yakni membesarkan mereka itu akan berhala. Seperti mana mereka membesarkan Allah. Kata olehmu ya Muhammad, taruh nama olehmu akan mereka itu. Siapa mereka itu? Tuhan kata, sebut mai sifat-sifat asnam itu apa? Berhala ni apa sifatnya? Kalau Allah ni sifat dia maha mendengar, berhala ni adakah dia maha mendengar? Kalau Allah ni sifat dia maha berkuasa, berhala ni ada kekuasa? Sebut mai, Tuhan kata. Am nunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Tetapi adakah kamu nak bagi tahu ataupun nak khabar kepada Allah dengan asnam itu yang tiada ketahui Allah pada bumi ini akan ada mereka? Ataupun Tuhan ni tak tahu kata ada berhala yang berkuasa atas dunia ni, maka hampa nak abang kat Tuhan kata ada Tuhan lain atas dunia yang berkuasa? Tuhan tanya begitu. Kerana tiada ada wujud syirik di dalam bumi. Dan jika ada, nescaya ketahui Allah. Kalau ada benda lain yang berkuasa macam Tuhan di atas bumi ini, Tuhan tahu. Dia kata, maknanya tak ada. Am bi zahirin minal qawl. Ataupun dengan zahir daripada perkataan yang tiada hakikat baginya pada batin. Ataupun hampa saja aja duk kata, tokong ni ada kuasa. Sedangkan tokong ni tak ada kuasa, hampa pun tahu. Tapi saja hampa kata. Ni hadut sembah batu, sembah kayu ni tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan, dia percaya ke kata batu tu ada kuasa? Tak tahu, percaya agak tu, dia ada sembah waktu. Tapi dalam kisah Nabi Ibrahim dikatok berhala bagi pecah. Ya, dia katok berhala bagi pecah. Dia gantung kapak di tengkuk berhala besar. Bila puak ni main-main tengok berhala pecah, dia tahu dah, ni tak ada kerja orang lain. Ni kerja Ibrahim, dia buat dah. Tahu dah. Daripada tak ada orang lain nak buat ni. Ni mesti Ibrahim yang kejap. Dia pergi pegang dia. Bila dia pegang dia, dia kata, apa siapa ni hampir katok ni berhala? Dia kata, tak. Siapa kata aku katok? Apa kata tak ada orang lain. Kalau nak buat kerja macam ni, hang seorang ni. Dia kata, tak. Aku kata aku tak buat. Lah macam ni. Dia kata, apa pitanya tu? Hak kapak tu gantung di tengkuk dia tu. Pitanya dia. Mesti dia tahu. Macam apa? Macam orang main katok kawan dia sebelah dia. Lepas tu pula kapak tu gantung tengkuk dia, dia mesti tahu siapa buat. Dia jawab apa? Dia kata, kalau dia boleh habar senang, kami tak main pegangan, kami tanya dia. Maknanya dia pun tahu dia tak boleh habar. Tapi yang hidup sembah tu yang dia tak faham. Nampak ini yang Tuhan tanya. Ataupun am bi zahirin minal qawl. Ataupun hampa saja-saja kata aja, sedangkan hati hampa tahu benda ni tak ada kuasa. Tapi saja hampa kata dia ada kuasa. Begitu. Firman Allah, bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wasuddu, tuan-tuan pembetul barik, wasuddu bukan wasaddu, Sot tu baris depan. Wasuddu anis sabil. Tetapi dihiasi bagi segala kafir itu oleh kufur mereka itu. Dan ditegah mereka itu daripada jalan agama. Oh, orang kafir ni memang mereka ni nampak kafir tu nampak elok. Sesat mereka tu mereka nampak elok. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Dan barang siapa yang sembah akan dia oleh Allah, maka tiada baginya seorang yang memberi hidayah. Barang siapa yang menyesat akan dia oleh Allah, siapa pun tak boleh bagi hidayah kepada dia. Ha, kalau dia dah sesat, siapa tolonglah? Allah saja yang boleh bagi hidayah kepada dia. Lahum azabun fil hayatid dunya wa la azabul akhirah ashaqqu wa ma lahum minallahi min wa. Dan bagi mereka itu, yakni kafir itu, azab pada hidup dunia, yakni dengan bunuh dan tawan. Dan azab akhirat terlebih teruk lagi daripada azab dunia. Dan tiada bagi mereka itu daripada azab Allah seseorang pun yang memelihara. Tuhan bagi tahu akhirat itu dah kena azab Tuhan, tak ada siapa boleh tolong. Dan kena masuk neraka, tak ada siapa boleh tolong. Kemudian ayat yang berikut ni dia cerita tentang syurga. Saya baca laju-laju. Lepas dia tinggal sikit lagi, kalau sambung dia kena masuk surah baru pula. Kita dah nak habis dah kuliah. Bulan depan dah nak kuliah. Eh? Dia baca laju-laju. Matalul jannah allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulha daimun wa zilluha. Bermula sifat syurga yang dijanji akan segala orang yang muttaqin itu ialah kebun yang besar dengan pokok-pokok. Dia kata dalam syurga ni ada kebun besar. Dalam kebun tu ada pokok. Dan rumah-rumah serta mahligai dengan adab bidadari dan wildan. Wildan tu khadak. Dalam syurga ada khadak. Apapun orang layan kita. Satu bata daripada meh, satu bata daripada perak. Yang mengalir daripada bawah pokok itu segala air sungai. Ini cerita syurga. Kita dah dengar banyak kali dah. Bermula makanannya berkekalan. Dan banyaknya berkekalan. Dan bayangnya berkekalan. Dalam syurga makanan tak habis. Tak usah takut lah. Yang main-main hidang tu susah bagus. Macam apa tak habis? Dah duk buat lagu atas dunia ni. Allah, main ni bulan puasa nak main. Mereka kata Allah, tengok buka puasa di Masjid Kelim. Tengok. Masjid Kelim kan? Bagus, ayam ketuih ni. Masjid Kelim, buka puasa asyik berani. Kan? Ada satu sahabat ni, dia makan sebelah satu Bangladesh. Buka puasa, tahun lepas dia sedar lah. Ayam dia ketuih kecil. Dia berusaha tengok pinggan Bangladesh ni kecil besar. Dia buat apa? Dia kata kat Bangladesh ni, no. Dia kata no. Dia ni buat apa? Dia tambah ayam pun tu. Dia tukar, dia bagi kecil-kecil dekat kawan ni. Kawan ni apa? Tengok-tengok tinggi kecil, kecil dah. Sebelah tu ambil. Dia buat main cerita, dia buat kata tak, no, hutan. Dia kata, siapa dia? Dia main mengaji kat hutan lah. Ha? Dia kata takkan main mengaji kat sebab orang yang dua-dua. Haa, tu lah, abang pun dua lah. Main kuliah hutan. Dia pergi buat lagu tu, buat pula kat bangla pula hutan. Janganlah lagu tu kan. Dalam surga itu dia kata apa, tak habis hutan ni. Tak habis. Jangan dia buat orang yang tak senang gitu. Ha? Dan tiap-tiap dimakan keluar ganti lainnya. Dalam hadis cerita tentang buah, buah dalam syurga ni hadis terdapat boleh ditambak sambil tidur. Buah dalam syurga ni sambil tu tidur tu tangan boleh anggau ambil. Anggau ambil aja serentak tu keluar abang. Allahu akbar. Nak abang zaman tu tuan. Ambil tu keluar abang macam tak ambil. Ambil keluar baru. Yang kata syurga ni tuan-tuan, firman Allah tilka uqbal ladzina taqaw, demikianlah tempat kesudahan segala orang muttaqin, yakni syurga. Takut Allah dengan junjung suruh dan tegah Allah. Wa uqbal kafirin annar, manakala tempat kesudahan orang kafir ialah neraka, yang makanan di dalamnya ialah zakum. Quran cerita pasal zakum ni panjang. Dan danuh ahli neraka. Ahli neraka yang kena bakar tu dia keluar ayam danuh. Ayam danuh tu bagi minum kepada ahli neraka lain. Itu yang kata neraka. Wallazina atainahumul kitab yaqra'una bima unzila ilaih. Dan bermula segala mereka yang kami beri akan mereka itu kitab, suka hati mereka itu dengan Quran yang diturunkan kepada engkau, kerana buah pokok bagi kitab mereka itu seperti Abdullah bin Salam dan Ka'bul Ahbab dan sahabatnya. Di kalangan Yahudi ahli kitab ni ada yang berdua. Sebab kalau kita marah Yahudi ni, reserve sikit. Bukan semua. Tak bagus bagus. Sama daripada macam orang Melayu ni pun. Bukan semua bagus, bukan semua tak bagus. Tak bagus bagus, tak bagus tak bagus. Ahli kitab Yahudi dulu pun, hak menafikan Quran ada. Hak mengakui kebenaran Quran pun ada. Dan mereka ni berakhir dengan masuk Islam. Contoh dia apa? Abdullah bin Salam. Dia ahli kitab, alim Yahudi. Bila main Quran, dia study Quran. Satu masa, dia masuk Islam. Bila jadi isu Gaza ni, isu apa Palestin, tu kena naya di Gaza ni kan. Kita tengok dalam berita, sebahagian daripada rahib lebar ni, hak jenis segmen panjang macam Hash Papis ni, hak pakai topi pun satu macam macam topi hitam apa tu kan, yang turut serta tunjuk perasaan marah dekat rejim Zionis pun ada. Ada. Soal kita nak kata, mereka ni semua pelakon, mereka ni sebenarnya tak suka. Mana kita tahu. Quran sendiri bagi tahu tak, ada sebahagian daripada mereka ni, ahli kitab mereka ni, yang baik, ada. Yang dia tak suka tu, kezaliman buat tu dia tak suka. Ada. Maka, kebanyakan daripada mereka ni, hak jenis ada hati, mengakui kata Islam ni betul. Akhirnya, mereka akan masuk Islam. Contoh rajin tu surf internet, masuk dekat YouTube ni, orang juga cakap tentang Arab pakai jubah pakai apa, padri Kristian pun ada. Pakai jubah pakai orang canggup panjang dengan apa ni, pun punya padri Kristian ada. Sahabat saya pergi umrah, ambil trip yang tinggal Egypt, tinggal di Mesir, balik-balik main telefon, oh dia kata usah, yang kata Mesir ni usah, dia kata Kristian punya banyak. Kita kata memang lah. Dia kata kita ni tak pernah pergi, kita duduk dengar kata kalau budak-budak ni graduate daripada Al-Azhar Mesir ni, kita hebat lah. Dah budak tu hebat lah, tapi Mesir tu bab lain pula. Bukan budak tu hebat, bermakna Mesir tu hebat tak? Mesir hebat tu pun hebat segala-gala. Saya kata pergi berjalan ke tepi sungai Nil tu, duduk jual palit ni ikut tepi sungai je. Di Malaysia tak ada jual open macam tu, tak ada. Tapi di Mesir ada. Oh, dia kata tengok Arab apa dalam terkejut sekali ni, dia kata jumpa satu nama Musa Kristian dia lah. Dia kata memang lah kebanyakan di Mesir ni kalau nama Musa Kristian. Di Mesir kebanyakan nama Musa ni Kristian. Nah, kita sini nama Musa itu tak buat lah, buat nama lain pula lah. Ya, Musa ni kalau di Mesir kebanyakan Kristian. Nampak, ini cerita ni. Kalau dia beritahu di sini, dia kata ada orang yang Allah bagi dekat dia alim tentang kitab, tetapi mereka boleh terima Quran. Akhirnya mereka masuk Islam. Maka daripada mukmin Yahudi dan mukmin Nasara, dia Yahudi, dia Nasara, tapi kemudian dia mukmin, dia beriman, 40 dengan Najran, 32 dengan Habasyah, dan 8 dengan Yaman. Dia kata wa minal ahzab man yunkiru ba'dha, dan setengah daripada ahzab, yakni kumpulan yang bergabung kafir Mekah Yahudi Nasrani ini, bergabung lawan Nabi ini, sebahagian mereka yang engkar ia akan setengah diturunkan kepada engkau dan membenar setengah. Sebahagiannya beriman, sebahagiannya tak. Maka makna ahzab itu ialah segala kafir yang seteru dengan Nabi daripada musyrikin Mekah, Yahudi dan Nasar. Firman Allah, qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ad. Kata olehmu, hanya disuruh aku bahawa aku sembah Allah dan tiada aku syirik Allah dengan suatu pun. Kepada Allah aku seru manusia dengan iman dan kepadanya tempat kembalian. Nabi biar maklum, Tuhan aku Allah, aku seru hamba kepada Allah. Kita mati itu mengadap Allah. Nabi datang. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Dan yang demikian itulah telah kami turun akan Quran, akan hukumnya dengan lughah Arab. Quran turun dalam bahasa Arab. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala waq. Dan jika engkau ikut akan nafsu mereka, kemudian daripada datang akan dikau daripada ilmu dengan tauhid Allah, nescaya tiada bagi engkau daripada azab Allah itu seorang pelindung pun, dan tiada yang akan memelihara dan menegaknya. Kalau sekiranya satu orang manusia tu dah dapat hidayah, tiba-tiba nak buang Islam, akhirat itu tak ada siapa boleh tolong. yang terdedah pada azab Allah. Dia kata dan ayat berikut ni turun tak kala mengaib kafir kepada Nabi pasal Nabi banyak isteri. Nah, dia antara benda yang orang duk kata kat Nabi ni, dia berkata Nabi ni cakap kat orang bikin. Nabi ni cakap dekat umat dia, hampa boleh kahwin takat empat saja, tak boleh lebih. Sedangkan Nabi sendiri isteri sampai 10. 11 dengan Khadijah. Macam mana ni? Umat tu kahwin takat empat saja, maksimum. Dia sendiri pergi sampai ramai macam tu. Firman Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa zurriyah. Dan sungguh telah kami suruh akan beberapa banyak pesuruh daripada dahulu engkau, dan kami jadi bagi mereka itu beberapa isteri dan anak. Nabi-nabi dulu pun Tuhan kata ada ramai isteri, ramai anak, maka engkau serupa juga. Maka bagi Nabi Sulaiman 300 isteri dan 700 bundik. Itu dia Nabi Sulaiman, ada 1000 bini, 300 orang gundik, dia ada 700 Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud ada 100 isteri dia. Wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idznillah. Dan tiada ada bagi rasul itu bahawa mendatang ia dengan mukjizat, dengan sesuka hati dan bila-bila masa. Nabi ini walaupun ada mukjizat, dia tak boleh suka hati guna mukjizat dia. Mukjizat tu atas kehendak Allah saja dia boleh guna. Likul li ajalin kitab, bagi tiap-tiap ajal mata itu kitab yang disurat padanya, artinya tiada besar ataupun kurang. Bagi tiap-tiap rasul itu ada kitab yang sesuai dengan zaman dia. Yamqullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Menghapus Allah barang yang dikehendaki dan menetap barang yang dikehendaki padanya jua ibu kitab, yakni Luh Mahfuz, tiada berubah yang tersurat di dalamnya. Di Luh Mahfuz itu tulislah, dah tulislah kita ni nak beranak mai bila, kita ni nak mati bila, masa kita hidup rezeki kita banyak mana, bila baru rezeki nak mai melimpah dekat kita, semua tulislah, semua dah tulislah. Kita ni mengikut yang ditulis tu. Apa yang ditulis tu berdasarkan usaha kita. Tuhan ilmu dia, dia dah tahu dah. Aku buat dia ni akan buat macam ni dan akhirnya macam ni. Dia pilih untuk nak jadi kufur, maka Tuhan mentakdirkan dia kufur. Nampak? Ini yang kata fiqah ahli sunnah wal jamaah. Wa inna nuriyannaka ba'dan ladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alain wa 'alainal hisab. Dan tak kala kami perlihat akan dikau setengah azab yang kami janji, atau kami wafat akan dikau dahulu daripada azab mereka itu, maka hanya atas engkau itu al-balagh, yakni menyampai sahaja seruan kami, dan atas kami hisab mereka itu apabila kembali kepada kami. Kerja Nabi ini apa dia? Menyampaikan dakwah. Orang nak ikut tak ikut, esok Allah akan balas dia sesuai dengan pilihan dia, nak ikut tak mau ikut. Awalam yarau anna na'tiya. Tanah tu baris tu. Awalam yarau anna na'tiya je. Ha? Ya tu tak ada baris untuk padah. Awalam yarau anna na'ti. Ha? Na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha. Tiadakah lihat mereka itu bahawa kami fafat mendatangi bumi kafir, ambil dengan perang. Kami perkurangkan dia daripada segala pihak negerinya dengan hilang kekuatan kafir dan menang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Islam dikuasai satu negeri, seolah-olah negeri itu makin kecil. Kecil maksudnya dulu dia muhintah kata berapa luas negeri, sebahagian Islam dah ambil, maka yang tinggal itu kecil. Maka Allah mengecilkan negeri orang kafir ni. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang menghukum, tiada seorang yang menggalang ataupun menghalang bagi hukuman Allah. Tuhan punya hukum, tak ada siapa boleh halang. Wa huwa sari'ul hisab, dan Tuhan amat cepat hisabnya. Tuan-tuan bayangkan manusia daripada Adam alaihissalam sampai orang hak last sekali balok sebelum kiamat. Esok ni nak hisab di padang mahsyar satu tempat. Kalau sekiranya Allah hisab manusia ni lambat, oh tak tahu. Maka Allah beritahu, dia kata apa? Wa huwa sari'ul hisab. Allah ni cukup cepat hisab dia. Cukup cepat hisab dia. Ramai ni, ada-ada ni. macam mana nak hisap tiap-tiap seorang, dan tiap-tiap seorang ni hisap amalan dia daripada akil baligh sampai dia mati. Oh, tuan-tuan. Tapi Allah kata apa? Dia ni tari'ul hisab, cepat hisab dia. Waqad makara allazina min qablihim, dan sungguh telah berbuat makar oleh segala kafir daripada dahulu mereka itu dengan nabi-nabi mereka itu, seperti berbuat makar mereka itu dengan engkau. Makar ni makna tipu. Macam mana umat nabi dulu tipu nabi mereka, macam itulah umat Nabi Muhammad tipu Nabi Muhammad. Falillahil makru jami'an, maka bagi Allah jua makar itu sekalian. Makru, makru ni makna tipu. Tu juga nama supermarket ni dia tak boleh buat makru, makna dia tipu kan. Makru, makru, makru tu makna dia tipu tu yang tutup tu kan, dia jadi Tesco pula kan. Tak, nama tu tak, tak kena tu, nama tu yang tak boleh nak menjaga tu. Oh, nama tu nak tengok juga. Falillahil makru jami'ah, dan bagi Allah jua makar ataupun apa nama tipu daya itu sekaliannya, dan tiada makar mereka itu seperti makar Allah. Nak tipu Tuhan apa? Hak-hak nak tipu tu pun Tuhan tahu dah, itu maksudnya. Kerana Allah SWT itu ya'lamu ma taktibu kullu nafsin, ketahui barang yang usaha oleh tiap-tiap seorang daripada iman, taat dan kufur. Maksud Tuhan tahu semua. Siapa beriman, siapa kufur, siapa yang taat, siapa yang maksiat, Tuhan tahu semua. Disediakan Allah balasan masing-masing. Datang akan dia dengan tiada ketahui. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ أُقْبَدَى, dan lagi akan ketahui oleh segala kafir bagi siapakah kepujian, kesudahan pada negeri akhirat. Orang jahat ni dia tahu kata dia jahat. Sebab orang jahat, dia tak bagi bini dia jahat, dia tak bagi anak dia jahat. Pasal apa? Dia tahu dia jahat. Dia tuan-tuan. Orang jantan, orang lelaki-lelaki tak jahat ni, dia tak mau nikah dengan perempuan jahat. Pasal apa? Cukup dia ajar jahat lah, dia tak kan. Dia tak mau bini jahat. Dia jahat, dia pasang perempuan sana sini, merata hidup, buat dosa, buat apa macam-macam. Lalu sampai ke telinga dia kata bini dia pergi buat apa dengan siapa. Oh, dia jadi gila tadi. Eh, patah hak bini dia buat tu sikit, dia buat jahat teruk lagi. Tapi dia jahat, dia tak mau bini dia jahat. Dia jahat, dia pesan ke anak dia, hanya dia buat jahat. Anak pun confused juga. Kenapa jahat dah pun lagi? Tapi dia buat tak pergi. Tapi manusia ni dia tak betul. Manusia ni dia tak betul. Dia jahat, dia tak mau orang jahat. Dia ada tepi dia. Anda faham? Ini. Jadi wasaya'lamul kufar liman uqbadda, dia kata, dan lagi akan ketahui oleh segala kafir itu bagi siapa kepujian, kesudahan pada negeri akhirat, bagi nabi atau bagi mereka itu. Depa tahu Nabi Muhammad ni baik, depa tahu Nabi Muhammad ni masuk syurga, depa tahu depa jahat, depa tahu depa nak pergi neraka, tapi dua jahat itulah. Nah, ini penyakit dia. Wa yaqulu allazina kafaru latta mursala, dan kata oleh segala kafir kepada nabi, latta mursala, depa tengkau bukan nabi, tak habis-habis buat ni. Depa duk kata dekat nabi, hang bukan nabi. Qul kafa billahi shahida baini wa bainakum, katakan olehmu wahai Muhammad kepada kafir ni, memadailah Allah Taala saksi antara aku dengan kamu. Hidup lawan bercekak, bertengkar dengan apa pun buang masa, aku salah benda di dekat Tuhan. Aku nabi ke tak, Tuhan tahu sudah. Ampa tak percaya aku dah pergi, dia kata. Ha? Kerana Allah tahu kebenaran yang aku ini rasulnya. Wa man indahu ilmul kitab, dan yang tahu kata nabi itu nabi ialah mereka yang mempunyai ilmu kitab. Jadi saksi atas benar aku ini nabi. Mereka itu adalah segala mukmin Yahudi dan Nasara. Ha? Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara tahu kata Nabi Muhammad itu betul-betul nabi. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Tak maaf tuan-tuan, saya nak habis dulu. Pasal lepas ini dia masuk surah baru, surah Ibrahim. Surah Ibrahim Makkiyah yang diturunkan di Makkah. Surah ni dipanggil dengan nama surah Ibrahim pasal dia dalam ayat 35 sampai 41 surah Ibrahim ni, dia ada petik doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ada petik doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat ni dia kata, tuan-tuan, kita akan tahu Nabi Ibrahim ni siapa. Apa hebat Nabi Ibrahim ni. Kan? Daripada Nabi-Nabi 25 orang. Dalam tahiyat kita sebut doa ni. Siapa dia? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Ibrahim dan kepada Ibrahim, keluarga Ibrahim. Pasal apa tak sebut ramai-ramai? Nabi Muhammad tak apa lah, pasal Nabi kita. Daripada hak ramai tu, Allah ambil satu ya. Nabi Ibrahim saja yang disebut di dalam selawat kita, dalam semayang, dalam tasyahud. Apa hebatnya Ibrahim ini? Dia ada satu surah, surah Ibrahim. Dan yang kata doa Nabi Ibrahim dalam ayat 35 sampai 41 ni, apa doa dia? Apa doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah? Satu, dia minta Mekah jadi negeri yang aman dan makmur. Itu satu dia minta. Yang kedua, dia berterima kasih kepada Allah sebab Allah bagi dekat dia dua anak, iaitu Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail. Dia terima kasih dekat Allah, Allah bagi anak ke dia. Dan yang ketiga, dia minta dekat Allah, jadikanlah anak-anak dia ni anak-anak yang sembahyang. Tuan-tuan, pentingnya sembahyang. Nabi Ibrahim minta benar. Dia minta Mekah jadi negeri yang makmur. Dia minta, dia berterima kasih kepada Allah kerana Allah bagi anak ke dia. Dan dia minta dekat Allah supaya Allah jadikan anak-anak dia ni anak-anak yang sembahyang. Jadi kita ambil satu iktibar daripada surah yang insya-Allah kita akan baca lepas raya dan lepas puasa hidup ni. Mayat ni satu benda yang unik. Dia menjadi kekuatan bagi semua, bagi setiap keluarga yang ada. Tentu tu saya dapat anak 10 orang, 10 orang masuk universiti, 10 orang jadi berjaya. Kalau 10 orang tak mayat. Untuk Tuk Syah bangga kalau ada 10 orang anak, 10 orang sukses dalam hidup, 10 orang jadi orang terkenal. Ada Tan Sri, ada Datuk Sri, ada Fadumani, Tonok, tak semayang. Anak yang semayang itu sangat penting. Kita boleh tahu macam mana berkelarahnya hati kita apabila Allah bagi kat kita anak, tiba-tiba anak ni jadi anak tak semayang. Oh, makan hati sebenarnya. Dengan anak tak semayang ni, makan. Umur 18 dah habis, dia kata 5 dah. Duduk di rumah kita, duduk makan nasi. Satu meja orang kita, tak semayang. Subuh tak pernah bangkit. Jemaah ayah seminggu sekali lagi. Tubuh pipi dulu. Anak kita makan hati ni macam mana ni? Makan hati ni anak tak semayang. Kita tengok dia, dia terak pinggan. Dia tengah nombor kasi tu, dia terak pinggan. Terak aku, dia kata. Tuan-tuan, kalau anak semayang ada, nak buat begitu. Tapi anak tak semayang, dia boleh buat begitu. Pinggan tu, dia terak depan kita. Terak aku, dia kata. Semayang, semayang, semayang. Sama cerita lain, dia kata. Tuan-tuan bayangkan pak ni, dengan mak ni, depan mata, dah tak semayang, sudah perangai macam ni. So, peringat dulu pendapatan. Menyesai kemudian, tak ada guna. Tumpang kita di hidup ni, walaupun anak kita lah ni dah besar, dah berumah tangga, kita pun dah ada cucu, tanggungjawab kita tak lepas. Dia balik main rumah kita, dia ada anak 3 orang, 4, 5 orang pun, kita pak tanggungjawab kita. Saja. Habis makan nasi, kita panggil dia. Abang, mari kita duduk depan saya nak tembak sikit. Pasal apa? Pasal masa dia kecil dulu, kita nak buat macam mana. Allah tak bagi kesedaran kat kita masa tu. Hari ni baru Allah bagi kesedaran. Hari ni pun hari ni lah. Lagi nyawa ayah tak sampai dia gara-gara, lagi ayah boleh cakap. Ayah nak cakap ke orang lah. Untuk semayang lah. Tanya. Kau tanya depan orang lain, kok dia malu. Bawa pergi duduk depan ada orang dia tanya, duduk semayang lah. Kalau orang tak semayang, eloklah orang mula semayang. Ayah ni silap. Pada dulu orang kecil, ayah pun tak ingat nak suruh orang benda-benda ni. Ayah berdosa banyak dah dengan Tuhan. janganlah bagi ayah. Ayah hidup-hidup dengan rasa bersalah. Abang pegang sikit bawah dia tu. Abang semayang lah. Cakap kepada dia. Kalau dia tak semayang macam kita cakap tu pun, esok kita mati untuk dia ingat. Esok kita mati dia ingat. Dia ingat tu mudah-mudahan masa tu dia tak semayang pun alhamdulillah. Jangan kita tak tegur langsung anak tak semayang. Dan mudah-mudahan lah. Jadi bulan puasa dah nak mai, bulan depan kita bulan depan cara nak boleh. Kalau ada, jadi kami kesempatan ucap selamat puasa sekali dengan selamat raya lah. Ya. Jadi tuan-tuan, saya pesan diri saya, saya pesan tuan-tuan semua, bulan puasa ni baca Quran banyak-banyak. Terawih jangan tinggal. Ha? Quran baca banyak-banyak, terawih jangan tinggal. Sedekah tak sabar banyak, sikit, tapi kita selalu bersedekah. Satu malam main-main terawih pun sikit. Sebulan kita bagi 30 hari selamat. 30 hari lebih baik daripada tak bagi langsung. Ya. Satu malam kita main, 10. Kita buat sikit. Ya. Mudah-mudahan sikit ni besar di sisi Allah. Di waktu kita betul-betul mengharapkan pahala ni, waktu tu kita nampak sikit lah kita bagi ni cukup besar. Menyesal kita kerana kita lambat buat kebaikan. Nah, mudah-mudahan bulan puasa ni tuan-tuan, iman kita meningkat. Mudah-mudahan bulan puasa, puasa kali ni, mudah-mudahan puasa kali ni berlain daripada puasa-puasa yang lepas-lepas. Berlain. Nah, puasa kali ni kita lebih memelihara mulut kita, lebih kita pelihara segala-galanya. Kalau yang lepas-lepas ada kebocoran, 5 hari puasa okey, masuk hari ke-6, hari ke-7, masuk hari ke-10, tak boleh kawal. Mudah-mudahan tahun ni kita boleh bertahan sampai sebulan. Ingat nak cakap tak elok, tutup. Sama. Setidak-tidaknya apa? Respect. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh keberkatan. Kita cakap benda-benda tak elok. Banyakkan baca Quran dan zikir. Itu saja-saja zikir. Mudah-mudahan puasa kali ini membawa kita satu perubahan dalam hidup kita. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Baqarah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.